Selamat jalan dan selamat untukmu. Jendela cinta kini tertutup sudah, tak akan terbuka untuk selamanya. Berbahagia dengan orang kedua, kau anggap saja kita tak pernah jumpa. Sedangkan tubuhmu menjadi miliknya, untuk apa lagi mengharap diriku? Walau kau katakan itu semuanya karena terpaksa demi orang tua. Betapa sakitnya yang aku rasakan awal pertama engkau yang menyalahkan, dan sebaliknya kau pula yang padamkan. Cekam di jiwa, baik kau hapuskan di dalam hatimu. Jangan ceritakan pada orang lain. Selamat jalan dan selamat untukmu. Jendela cinta kini tertutup sudah, selamanya. Berbahagia dengan orang kedua, kau anggap saja kita tak